senja, terasa hangat kian memanja. Semesta lagukan satu nada cinta, dan dua hati manusia penuh rasa bahagia. Anugerah Maha Pencipta, dan burung pun terbang jauh mesra, bawa kabar cerita indahnya cinta hati manusia.